Rosa Cover Fajar Atmojo. Ah ini rekod, terima kasih. Ya matur sekali ibu, terima kasih. Dikasih bulan bisa ngomong saudara-saudara. Rosa.